pada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menjelaskan tentang karunia Allah terhadap manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ringkasan ayat ini adalah menjelaskan tentang karunia Allah tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها. Karunia ini, yaitu pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya merupakan karunia yang paling besar, bahkan karunia yang paling mendasar. وَهِيَ الْإِمْتِنَانُ عَلَيْهِمْ بِهَذَا الرَّسُولِ الْكَرِيمِ أَلَّذِي أَنْقَذَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الظَّلَالَةِ. Yaitu anugerah dengan adanya Rasul yang mulia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia tersebut kepada mereka, yang dengannya Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan dan memelihara mereka dengannya dari kehancuran. Wa asamahum bihi minal halakah. Memelihara mereka dengannya, yaitu dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat manusia terpelihara dari kesesatan. Faqala laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yang dimaksud dengan dari golongan mereka sendiri, ya, di situ kan Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Di dalam tafsir-tafsir yang lain dijelaskan apa yang dimaksud dengan golongan mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahwa golongan mereka sendiri maksudnya dari jenis kalian sendiri, yaitu dari jenis, maksudnya dari jenis manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ini para ulama tafsir membicarakan apa yang dimaksud min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Itu dibicarakan oleh para ulama tafsir. Ada yang mengatakan dari jenis kalian sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepada aku. Begitu juga dalam surat Al-Furqan ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul kecuali mereka sesungguhnya benar-benar makan makanan, berjalan di pasar, artinya seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa. Begitu juga dalam surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Tidaklah kami utus sebelum engkau kecuali seorang para lelaki, Artinya sama jenisnya. Nah ini. Ya, jadi yang dimaksud jangan min amfusihim, dari golongan mereka sendiri adalah sama jenisnya manusia. Makanya Syekh di sini mengatakan beliau di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan ya'rifuna nasabahu wa halahu wa lisanahu min qaumihim wa qabilatahum nasihan lahum mushfiqan 'alaihim yatlu 'alaihim ayatillah. Mereka mengetahui garis keturunannya, keadaannya dan bahasanya dari kaum mereka dan suku mereka. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud rasulan min anfusihim, rasul yang diutus oleh Allah dari golongan mereka sendiri, maksudnya adalah dari jenis mereka sendiri. Memang dari manusia, agar mudah berinteraksi dengan manusia. Coba kalau seandainya rasulnya dari golongan jin misalnya. Nah, itu susah. Ya. Sidin baca Quran mungkin kita tidak mendengar. Ya, dari golongan jin. Kemudian atau dari golongan malaikat susah juga. Kenapa? Karena wujud malaikat susah untuk dilihat oleh manusia. Wujud asli malaikat susah untuk dilihat. Ini termasuk daripada nikmat Allah adalah diutus kepada kita seorang rasul dari golongan kita. Memang dari manusia, yang dengan dari golongan manusia tersebut akhirnya orang-orang beriman bisa berinteraksi. Itu makna yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari golongan mereka, maksudnya dari manusia, jenis manusia. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dari golongan mereka adalah dari golongan orang-orang beriman. Ini tafsiran yang kedua. Dari golongan orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkamil Quran. Jadi ketika Allah misalkan di dalam ayat surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan min." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah orang-orang yang buta baca tulis seorang rasul dari mereka. Ini dari mereka maksudnya adalah dari orang-orang yang beriman dari mereka. Yang jelas kalau seandainya sudah kita ketahui bahwa Allah mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan mereka, maksudnya dari jenis manusia, maka kita akhirnya meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Manusia yang seperti kita, makan, minum dan diciptakan dari tanah seperti kita. Makanya tidak benar keyakinan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Tidak benar. Atau keyakinan yang disebut dengan Nur Muhammad. Ini tidak benar. Kenapa? Karena belum ada dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan akan kisah tentang cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang sahih, bukan dengan hadis-hadis yang lemah apalagi palsu. Karena hadis ayat begitu tegas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kita, yaitu seperti manusia biasa, layaknya manusia. Al-Quran begitu tegas menjelaskan akan hal ini, yaitu surat Al-Kahfi tadi, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Manusia, kemudian dikatakan seperti kalian, itu tambahan penekanan terhadap kata manusia. Sifat terhadap kata manusia. Mislukum. Maka kita harus percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti kita. Memang ada hadis yang disebutkan, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyika ya Jabir. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur nabimu wahai Jabir. Al-Ajluni, seorang ahli hadis, mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku jaminannya bapak dan ibuku, beritahukan kepadaku tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu. Maka keluarlah hadis ini. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyika, nuru nabiyika ya Jabir. Yang artinya segala sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Kemudian di dalam hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum disebut, belum ada hadisnya di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Belum ada hadisnya di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Yang jelas hadis ini belum sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih. Kana fi amai ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa thumma khalaqa 'arsyuhu 'alal ma. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya di dalam hadis Abu Razin, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Wahai Rasulullah, di manakah Rabb kita sebelum menciptakan langit dan bumi? Maka Rasulullah SAW menjawab, kana fis fi ama. Allah Subhanahu wa taala ama, di atas ama, maksudnya di atas segala sesuatu. Tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Dan tidak ada di bawah sesuatu tersebut apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arusnya di atas air. Hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwa arus atau air adalah makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan yang paling utama adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dikatakan diciptakan dari cahaya, maka bertentangan dengan kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dari keturunan Adam yang diciptakan dari tanah bukan dari cahaya. Makanya hadis tersebut bertentangan dengan keyakinan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia Allah terhadap Nabi Muhammad, terhadap umat Islam secara khusus dan terhadap umat manusia secara umum dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa istimewanya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Penulis mengatakan, yatlu alaihim ayatillah, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yu'allimuhum alfadhaha wa ma'aniha. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka lafaz dan maknanya. Ini salah satu keistimewaan bagi umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari Al-Qur'an, mengajari lafaz-lafaz Al-Qur'an, makna dan tafsir Al-Qur'an, termasuk nikmat. Wa yuzakkihim minasyirki wal ma'asi warradha'il wa sa'iri masawi'il akhlaq. Dan kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membersihkan jiwa mereka. Membersihkan jiwa mereka dari apa? Dari kesyirikan, maksiat, hal-hal yang hina, serta seluruh akhlak-akhlak yang buruk. Makanya termasuk salah satu nikmat terbesar bagi umat manusia adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan umat manusia dari kesyirikan, dari maksiat, dari mengenalkan akhlak-akhlak yang baik, ya, menjauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu yang disebut dengan wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Imma jinsul kitab alladhi huwal Qur'an fayakunu qawluhu ta'ala yatlu alihim ayatih almuradu bil ayatil kauniyah awil muradu bil kitabi huna alkitabah fayakunu qadimtanna alihim bita'limil kitab wal kitabah allati biha tudrikul uluma tudrakul ulumu wa tuhfadhu. Yang artinya, dan termasuk nikmat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan kepada mereka Alkitab, baik dari jenis Alkitab secara umum yang maksudnya adalah Al-Quran, sehingga firman Allah yang berbunyi yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maksudnya adalah ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah, atau yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah penulisan, sehingga maknanya adalah bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya atas mereka dengan mengajarkan Alkitab dan penulisan, di mana dengan tulisan itu ilmu dapat dipahami dan terjaga. Jadi maksudnya gini, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan tugas beliau dan merupakan karunia Allah untuk umat manusia adalah, satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah. Dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan jiwa orang-orang manusia. Tiga, mengajarkan Alkitab. Nah, ini yang jadi masalah. Apa maksud mengajarkan Alkitab? Empat, yaitu mengajarkan Al-Hikmah. Ya. Ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan karunia untuk kita umat Islam. Nah, yang jadi masalah di sini yang disebutkan oleh penulis adalah, kan, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang pertama adalah ta'limul kitab. Apa? Yatlu alaihim ayatu. Ayatihi. Membacakan. Ayat. Yang kedua, yuzakkihim, mensucikan. Yang ketiga, yu'allimuhul kitab, mengajarkan Alkitab. Yang keempat, apa? Al-hikmah. Yu'allimul hikmah. Mengajarkan al-hikmah. Nah, yang dibicarakan oleh Syekh adalah ini. Nih. Kata Syekh, Alkitab di sini bisa maknanya adalah mengajarkan Al-Quran, kitab suci, jenis kitab suci yaitu Al-Quran. Berarti yang makna di sini apa? Nah ini dia. Mengajarkan pada mereka ayat-ayat. Berarti kalau seandainya di sini Al-Quran, berarti sama dong nih. Gak ada faedahnya. Itu maksudnya. Kalau seandainya di sini maksudnya adalah Al-Quran, maka ayat yang di sini, ayat ini maksudnya adalah Al-Ayah Al-Kauniyah. Ayat Kauni. Ayat Kauni itu apa? Alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini kalau seandainya kita katakan makna Alkitab di sini adalah Al-Quran. Agar tidak dua maknanya, dua penyebutannya. Kalau dua, enggak ada faedahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil berbicara dengan sesuatu yang tidak manfaat. Dengan sesuatu yang tidak manfaat. Dua kali gitu. Di sini ayat, di sini kitab, sama saja. Di sana ada makna yang lain. Kitab di sini maksudnya adalah yaitu kitabah. Kitab di sini maksudnya adalah penulisan. Nah, kalau artinya penulisan berarti cocok. Ya. Di sini kan bisa menjadi Al-Quran. Ayat di sini artinya adalah Al-Quran. Nah, cocok. Ya. Jadi kalau seandainya kita maknai di sini adalah Al-Quran, satu A misalkan. Di sini dua A. Nah, di sini satu B, di sini dua B. Paham ya? Ini agar tidak terjadi pertentangan. Karena mustahil Allah berbicara di dalam Al-Quran dengan perkara-perkara yang dua kali tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita pakai satu A, Al-Quran, makna kitab di sini adalah Al-Quran, berarti maknanya yang ayat di sini maksudnya adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah maksudnya alam semesta. Rasulullah SAW mengajarkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Tetapi kalau seandainya yang kita maksudkan di sini adalah 1B, maksudnya Alkitab di sini mengajarkan penulisan, tata cara tulis, tata cara baca, maka makna ayat di sini adalah ayat Al-Quran. Sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Makanya beliau mengatakan di sini, "Imma jinsul kitab alladhi huwa al-Qur'an." Yang dimaksud dengan al-kitab, mengajarkan al-kitab adalah yaitu baik jenis al-kitab secara umum yang maksudnya adalah al-Qur'an. Ya, maksudnya adalah al-Qur'an. Fayakunu qawluhu yatlu alaihim ayatih al-muradu bihil ayatul qawniyah. Awil muradu bil kitab huna al-kitabah fayakunu qadimtanna allahu alaihim bita'limil kitabi wal kitabati allati biha tudrakul ulum wa tuhfaz. Sehingga firman Allah yang berbunyi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maksudnya adalah ciptaan-ciptaan Allah. Yaitu mengajarkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang disebut bahasa Arabnya apa? Ayat kauniyah. Bulan, bintang, matahari, hewan, manusia. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah semua. Atau yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah penulisan. Sehingga maknanya adalah bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya atas mereka dengan mengajarkan Alkitab dan penulisan. Di mana dengan tulisan itu ilmu dapat dipahami dan terjaga. Kira-kira mana yang lebih kuat tafsirannya dari dua ini? Alkitab maksudnya penulisan atau Alkitab maksudnya Al-Quran? Mengajari kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Apa kira-kira maksudnya ayat-ayat Allah di sini Al-Quran atau ayat-ayat Allah di sini ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allahu a'lam, yang lebih kuat adalah bahwa yang dimaksud dengan mengajari ayat-ayat itu adalah mengajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan berarti yang dimaksud dengan Alkitab, membacakan kepada mereka Alkitab, maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setelahnya Allah berfirman wal hikmah, ya, dan mengajari al-hikmah. Al-hikmah apa? Hiya sunnah allati hiya syaqiqatul Qur'an. Maksudnya, dan hikmah yaitu as-sunnah yang merupakan pendamping Al-Qur'an. Nah, maka cocok, kan? Mengajari mereka Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Dan mengajari mereka as-sunnah. Hikmah di sini maksudnya adalah sunnah. Bukan ilmu hikmah yang kawa kebal. Bukan. Tapi hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Baik. Awad'ul asya' mawadhi'aha wa ma'rifatu asrari syari'ah fa jama'a lahum ma baina ta'limil ahkami wa ma bihi tunaffadhul ahkamu wa ma bihi tudraku fawaiduha wa thamaratuha fa faqu bihadhil umuril 'azimati jami'a al-makhluqin wa kanu minal ulama'ir rabbaniin. Yang artinya, dan al-hikmah yaitu as-sunnah yang merupakan pendamping Al-Qur'an, atau juga bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengetahui rahasia-rahasia syariat. Maka Allah menyatukan bagi mereka antara pengajaran hukum-hukum dan segala hal yang dengannya hukum-hukum tersebut direalisasikan, dan segala hal yang menjadi perangkat didapatkannya faedah dan buahnya, hingga mereka melampaui seluruh makhluk yang ada dengan perkara-perkara yang agung tersebut. Maksudnya gini, Allah mengajari Alkitab. Alkitab tadi kita katakan apa? Al-Quran. Taib. Dan Allah mengajari Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini kita katakan apa? As-sunnah. Itu makna, satu makna. Di sana ada makna yang kedua, Al-hikmah maksudnya adalah Allah mengajari kebijaksanaan. Hikmah di sini kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak menzalimi manusia. Allah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari manusia al-hikmah, ya, yaitu mengetahui sesuatu pada tempatnya. Seperti misalkan hukum, mereka mengetahui apa rahasia hukum ini, apa rahasia hukum itu, kenapa hukum ini seperti ini. Nah, itu namanya Nabi Muhammad SAW mengajari hikmah. Dengan seperti inilah manusia, umat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Karena diajari hikmah. Tapi ingat, hikmah di sini bukan berarti ilmu, ilmu laduni. Atau ilmu mengetahui akan hal gaib. Atau kalau di Banjar namanya ilmu kasyaf. Kasap juga guru tuh. Ya, bukan. Tetapi hikmah yang dimaksud di sini bisa maknanya adalah apa tadi? As-sunnah, atau maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengetahui rahasia-rahasia pensyariatan. Ya. Apa rahasia di balik sholat? Apa rahasia di balik tawaf? Apa rahasia di balik puasa? Dibukakan hatinya untuk lebih beriman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu akhirnya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqa jami'a al-makhluqin. Mendahului atau berada di atas terhadap seluruh makhluk. Kenapa? Karena akhirnya menjalankan syariat penuh dengan keimanan. Karena tahu hikmahnya. Tahu apa yang ada di dalam syariat tersebut. Ya. Bisa dipahami ya insyaAllah. Taib. Jadi hikmah tersebut sekali lagi bisa bermakna as-sunnah. Bisa bermakna kebijaksanaan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga menjalankan syariat Islam benar-benar maksimal. Wa in kanu min qablu bi'satir rasul la fi dhalalin mubin la ya'rifuna at-tariqa al-musila ila rabbih wa la ma yuzakki an-nufus wa yutahhiruha bal ma yuzayyinu lahum jahluhum fa'alu wa law naqadha dhalika 'uqulal 'alamin. Dan mereka menjadi para ulama Rabbani. Sekalipun sebelum kedatangan Nabi itu, mereka sebelum diutusnya Rasul, mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak mengetahui jalan yang menghantarkan mereka kepada Rabb mereka. Tidak juga tentang perkara yang membersihkan jiwa mereka dan mensucikannya. Akan tetapi apa yang dihiasi oleh kebodohan mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Walaupun perbuatan itu bertentangan dengan akal sehat seluruh alam semesta. Di sini letak nikmatnya. Dulu manusia fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mensucikan diri mereka dari dosa maksiat. Membacakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Kemudian Al-Hikmah. Ini yang akhirnya, yang dulunya sesat, tidak tahu jalan, akhirnya tahu jalan. Saya ada pelajaran kemarin dari Syekh. Jadi kita kemarin tuh Jumat Sabtu kemarin belajar kembali dengan Syekh. Dan itu memang program. Saya ingin sekali sesudah pulang dari kota Madinah, maka kita tetap tidak terputus belajar. Jadi kalau ada Syekh, maka saya usahakan untuk bisa datang. Karena beliau jauh-jauh datang sedangkan kita tidak menghadirinya. Maka ini sikap yang tidak baik. Dan benar, pelajaran-pelajarannya luar biasa. Jadi kata beliau ini berkaitan dengan jalan. Manusia itu sebenarnya dia sedang berjalan di sebuah jalan. Di sebuah jalan untuk menghadap kepada Allah. Ya ayuhan nas, inna kakadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, engkau akan berjalan sesusuh di jalan Rabbmu dengan usahamu, dan engkau pasti akan kembali. Nah, ketika menerangkan jalan tersebut, beliau menyebutkan perkataan indah sekali. Beliau mengatakan, as-sa'idu man mata wa matat sayyi'atu wa lam tamut hasanatu. Orang yang bahagia adalah orang yang meninggal dan meninggal pula dosa-dosanya, tetapi tidak meninggal kebaikan-kebaikannya. Ini orang yang bahagia. Dia berjalan di jalan, ketika dia sudah sampai kepada Allah, dia mati. Dengan kematiannya, mati pula dosanya. Artinya dia tidak meninggalkan dosa yang dilakukan oleh orang banyak setelah kematiannya. Dengan dia meninggal, mati pula dosanya. Dan tetapi tidak mati kebaikannya. Dengan dia meninggal, orang-orang masih merasakan kebaikannya. Pahalanya terus mengalir kepada dia. Karena dia meninggalkan jejak-jejak yang baik. Ini perkataan indah. Man mata, as-sa'idu man mata wa matat sayyi'atuh wa lam tamut hasanatuh. Orang yang bahagia adalah orang yang mati dan mati dosa-dosanya, tetapi tidak mati kebaikan-kebaikannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin, inna naktumu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kami menulis perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia dan bekas-bekas perbuatan mereka. Maksudnya amal-amal baik mereka yang masih tersisa terus akan mengalir tulisannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup manusia. Dan beliau juga sering menyebutkan bahwasanya wadhifatul insan, tugas manusia adalah al-isti'dad li mulaqatillah. Tugas manusia bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Itu tugas manusia. Persiapan untuk bertemu dengan Allah. Asli hidup manusia itu. Persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma dua kata. Al-isti'dadu li mulaqatillah. Persiapan untuk bertemu dengan Allah. Itu tugas manusia. Apa sih yang kita akan hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya? Ini yang membuat seseorang akhirnya senantiasa selalu di atas jalan yang benar, karena dia tahu hakikat dirinya. Dia tahu tugas dirinya. Dia tahu apa makna kehidupan. Apa makna kehidupan. Maka persiapkan diri kita untuk senantiasa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan pertanggungjawaban tersebut pasti ada dan tidak bisa mengelak. Pasti ada dan tidak bisa mengelak. Maka hakikat kehidupan adalah al-isti'dad li mulaqatillah. Persiapan untuk bertemu dengan Allah. Apapun yang kita kerjakan, maka siapkan itu. Kita kita akan bertemu dengan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya saya ketika ke penjara, saya kan ada jadwal ke lapas Banjarbaru. Untuk pertemuan kedua menyadarkan kepada mereka tentang keberadaan diri. Menyadarkan kepada mereka tentang tujuan hidup. Sehingga ada sesuatu yang dicari. Ada sesuatu target. Ada sebuah konsep hidup yang mereka tahu. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar makan, minum, bersetubuh dengan istri. Itu seperti binatang. Hidup ini al-isti'dad limulaqatillah. Yaitu bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Persiapkan semua jawaban atas apa yang semua kita lakukan, semua kita ucapkan. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, persiapkan jawabannya. Al-isti'dad limulaqatillah. Dan ayatnya ya tadi, innaka kajihun ila rabbik kadhan famulaqi. Sesungguhnya engkau berjalan, selalu berjalan kepada Rabbmu untuk bertemu dengannya. Itulah asli kehidupan manusia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, proyek apapun yang sedang kita kerjakan, maka yakinlah semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.